apabila menerima salah satu dari anda. Maksudnya satu tanda dimiliki oleh suatu kalimat, maka sudah cukup kalimat itu disebut kalimat ini. Tidak harus semuanya sebagaimana Al-Kalam. Kalau Al-Kalam itu keempat-empatnya harus terpenuhi. Yang pertama Allah Tua Merata ketika tidak boleh salah satunya saja, harus semuanya. Adapun tanda-tanda istim itu salah satu dimiliki sudah cukup sebagai tanda kalimat itu adalah kalimat. Kadang satu kalimat memiliki satu tanda, kadang memiliki dua tanda sebagai istim. Yang pertama ialah al-khabdu. Sebagaimana yang telah kita ketahui, istilah al-khabdu adalah istilah yang dipakai oleh ahli nahwu Kufah. Al-khabdu ini menurut bahasa artinya ialah at-tasakhur, yakni turun. Artinya apa ini? Turun. Ini merupakan ungkapan untuk kasrah atau yang mewakilinya. Nah, kasrah itu kan lambangnya seperti ini. Seperti orang yang ngapain turun. Jadi macam mainan anak-anak ya. Istilahnya prosotan begitu. Sehingga al-khabdu itu adalah istilah untuk kasrah atau yang mewakili. Bila dalam suatu kalimat terdapat tanda khabd yakni kasrah atau yang mewakilinya, maka kalimat itu disebut kalimat. Kalau kasrah contohnya min zaidin. Nah, zaidin atau amamal masjid. Adapun yang mewakili kasrah di antaranya ialah ya contoh. Nah, minal muslimai. Masih. Ya, kalau bikin contoh itu harus lengkap. Karena kalau langsung muslimai saja, maka tidak betul. Karena pada asalnya sesuatu itu apa. Ya, jadi muslimai itu dikasih tambahan. Ini muslimai. Supaya jelas. Kenapa kok? Kofat. Ya. Baik, selain ya apa yang mewakili kasrah? Salim. Fathah, baik, barakatuh. Contoh. An-Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah, ya, an Aisyah, Aisyah. Ini fathah mewakili kasrah, bukan fathah nasab, tapi fathah yang mewakili apa ini? Kasrah. Barakallahu. Maka Aisyah itu adalah isim. Nah, barakallahu. Jadi yang mewakili kasrah ada kalanya ya, ada kalanya fathah. Ya. Nah, baru. Adapun ahli tafsir mereka mengistilahkan profet dengan al-jar. Sama cuma beda penyebutannya saja. Maksudnya ya kasrah atau yang mewakili. Nah, barakallahu fiik. Kemudian tanda yang kedua. Watanwin. At-tanwin menurut bahasa artinya at-tasbih, yakni mengeluarkan suara. Bersuara. Mengeluarkan suara atau bersuara. Contoh, nawwal sawmi. Artinya, burung itu bersuara, yakni berkicau. Dari lepas nawwal, yunawwinu tanwinan. Tanwin artinya bersuara. Seperti dalam contoh nawwalat thoir, burung itu bersuara, yakni berkicau. Adapun menurut istilah al-nahwu, at-tanwin ialah nun sukun. Nun sukun yang menyertai akhir kalimat isim, yang menyertai akhir kalimat isim, nun sukun yang menyertai akhir kalimat isim secara pelafazan. Secara apa ini? Pelafazan saja. Tidak tertulis. Nun sukun yang menyertai akhir kalimat isim, ya, secara pelafatan saja, tak terkulis. Ya. Jadi secara pelafatan seperti ada nun yang sukun, tapi secara tulisan tidak ada wujudnya. Nunnya itu tidak ada apa-apa wujudnya. Contoh, kolam, ini disebut kalimat sin, karena di akhir kalimat ini secara pelafatan ada nun yang disukun, sekalipun secara tulisan tidak nampak. Jadi kalau itu kalau dituangkan dalam bentuk tulisan, itu tertulis seperti ini. Kalau tetapi tidak tertulis, ya, hanya bisa dibunyikan dengan suara pelafazan kolam, sehingga tanwin itu jalan nun sukun yang menyertai akhir kalimat Muslim secara pelafal dan mujah tak terboleh. Nah, berkopik. Kenapa tidak perlu ditulis? Karena secara tulisan cukup diwakili oleh dua harokat yang diulang, ya, yakni pengulangan harokat yang ada di akhir. Misalnya kalau bukan koma, tinggal diulangi dua kali saja ulangi. Ini sebagai ganjaran tarwih. Atau kasroh dengan ulangi kasrohnya. Atau fathah dengan ulangi apa ini? Fathahnya. Dhammatai, kasrohtai, fathahtai. Itu merupakan bentuk tulisan yang mewakili tanwin. Ya. Nah, tanwin itu apa? Nun sukun yang selalu menyertai kalimat isim sedang pelafalan ja tak tertulis. Nah, kenapa tak tertulis? Karena secara tulisan diwakili oleh komandai, kasrodai, dan perhatai. Jadi walaupun disebut kalimat isim karena menerima tanda apa ini? Tanwin. Contoh yang lain selain qalamun kita pun ya, kalau ingin kita disini pakai qalamun qalaman qalamin. Raka'ilu qalamin. Ini contohnya. Hada qalamin. Qalamin nabi'in. Yang lain, rakaat itu kolaman, kolaman kan, sen kan apa tanwinnya? Satu kalau kita ada di kolamin, kolamin juga sen karena ada tanda tanwinnya kan. Kalau ada kalimat yang diakhiri dengan nun tetapi tidak sukun nunnya secara pelafalan juga, maka apakah kalimat itu sukun nunnya? Kalau ada kalimat akhirnya diiringi dengan apa ini? Nun, tapi tidak sukun. Apa kata yang saya sebut sen? Hah? Tidak. Karena tanwin itu adalah nun yang sukun. Baik. Zalifan. Zalifan. Kalau diwakaf dhaifan. Ini wakaf itu sekalipun dia itu isim, tetapi memiliki tanda tanya. Bukan tanda lain. Bukan yang lain. Nun yang ini, tapi nun yang lain. Ya. Nah, berapa itu? Baik. Jadi ini isim, tapi karena ada dunia yang lain, bukan dunia ini, ya. Oh, sebentar, daripada seperti itu. Pokoknya sampai itu ialah konsumen yang selalu mengiringi adat dari masjid setelah pelawanan. Tak terputus. Baik. Adapun macam-macam takwin itu akan kita bahas pada kitab-kitab selanjutnya. Yang penting, kalau ada tanwin yang diwujudkan dalam tulisan untuk bombadai, kasratai, dan fathadai, menunjukkan kalimat itu dalam kalimat apa yang yang ketiga. Dukulul alif wal lam. Kurul alif wala. Fi awalil kalimah. Di awal kalimah. Maksudnya alif wala di awal kalimah. Ini merupakan tanda kalimah dia kalimah. Dan ini merupakan istilah yang merupakan kalimah wabeng. Kufat. Alif wala menyebutnya dengan istilah wabeng. Contoh. Laki-laki. Kata dulu ini kalimat isim. Karena di awal kalimatnya kemasukan alif wandal menurut istilah alinahu. Atau al menurut istilah alinahu. Kemudian yang keempat, waqru fil khafi, dan maksudnya huruf khafi di awal kalimat. Wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal qaf wal la. Di antara huruf qaf ialah min, ila, an, ala fi rubba alba wal kaf wal lam. Contoh ini kharajtu minal madinati. Keluar dari kota Al-Madinah. Ini disebut kalimat isim karena kemasukan apa ini? Huruf kofat berupa min. Ya. Nah, samping itu dia juga punya tanda isim yang lain, yakni nah, memasukkan alif wal lam atau a. Ya. Contoh yang hilang. Nah. Ila itu pergilah kamu pada aku itu kalimat isim karena kemasukan turun koper lupa ila. Di samping itu, dia juga punya tanda yang lain. Yakni, memasukkan al-alif balam atau a. Contoh yang an. Di urusan atas urusan dari aku abdi gue abdi dari mana sih karena kemasukan urus kopet berupa an tanda kopet abdi adalah ya yang mewakili kasrah. Ya. Nah. Jadi dia disebut isim karena kemasukan huruf kofat perubahan. Kemudian contoh yang ala. Kitab itu ada di atas meja. Al-kitabu al-maktab. Kitab itu ada di atas meja. Al-maktab disebut dari isim karena dimasuki oleh huruf khomat berupa alam. Nah, seperti itu juga punya tanda yang lain, kemasukan al-alif wal-lam. Contoh yang fi. contoh yang fi. Sallaitu fil masjid. Aku sholat di dalam masjid. Al-masjid. Karena dimaksud oleh kurukobat serupa fil. Di samping itu juga memiliki tanda yang lain. Kemasukan tanda baik. Al-alim wala atoka. Nah, contoh rubah. Rubah memiliki makna dua, sering dan jarak. Dua tapi yang beruntangan ya. Sering, nah, dan maknanya dua ialah sedikit sekali atau jarang, ya. Nah, makna yang kedua itu yang biasa dipakai. Laki itu dan laki itu jarang sekali laki-laki yang berjumpa terutama suri laki jarang sekali laki-laki yang berjumpa orang boleh ini kalimat isim karena dimaksud oleh huruf khobar terubah. Di samping itu dia menerima tanda yang lain yakni tanwin. Irba tadi artinya apa? Kadang-kadang sering kali, kadang-kadang jarang kali. Ya, tergantung. Contohnya, kalau ini irba rublin lagi itu bisa diartikan dua-duanya. Sering kali aku berjumpa dengan laki-laki. Aku jarang sekali berjumpa dengan laki-laki. Ya, tergantung. Yang mana yang Anda inginkan? Kalau ini masih bisa, saya artikan dua. Tapi kali ini, rubba mustahilin najasa ilmiha. Rubba mustahilin najasa ilmiha. Mustahil itu orang yang rajin, najasa itu lulus penelitian dalam ujian. Itu diartikan jarang atau diartikan sering? Sering, ya. Sering kali anak yang rajin itu berhasil dalam ujian. Ya. Kalau yang saya sebut kata yang pertama, obat tulis lagi itu bisa dua-duanya. Gantung, ini suka keluar rumah, apakah biasa di dalam rumah? Kalau suka keluyuran, maka sering ketemu dengan laki-laki. Kalau tidak suka keluyuran di dalam rumah, jangan buat menepen laki-laki. Ya, nah, terus. Kemudian contoh al-ba akal itu al-khubza bis-sawd sawd dan akal al-khubza bis-sawd. Aku makan roti dengan garpu. Karena rotinya ada dagingnya dan lainnya. Nah, tangannya luka kering kalau pakai tangan. Akal berkumpulnya pisau. Aku makan roti pakai garpu. Atau kan termasuk kalimat isim karena kemasukan kerja atau obat yakni al-bah. Tapi itu juga punya tanda yang baik, masukkan al-alif, wana. Contoh al-ka. Kamu pastinya seperti bagaikan. Suka yang mana? Yuk. Seperti. Suka pengekan. Suka juga. Mana yang suka? Percaya. Antum tak kasih susu. Gak apa-apa ya? Namanya tak apa-apa. Gak apa-apa. Ayu. Ya, ayyubu kal sahri. Ilma. Si ayyub itu bagikan lautan. Ilman, ilmu. Saking luasnya diberi perumpamaan seluas lautan. Ya. Nah. Al-Bahri kalimusin. Karena dimaksud oleh huruf-huruf al-Bahri. Di samping itu juga masukkan al-alif wa-la. Nah, contoh Allah. Masuki oleh huruf qaf lam. Di samping itu juga masukkan al-alif wal lam. Salah. Di samping itu juga menerima tanwin. apa namanya? Antum enggak pakai alif wal lam. Nah. Mahmud. Nah, tidak pakai alif. Tapi kalau kasih alif wal lam maka menjadi umum maknanya. Al-Mahmud. Jadi bisa diartikan keluarga Mahmud. Qabila Mahmud yang baik. Hada kitabu di Mahmudin. Kitab ini biasanya di Mahmud. Mahmud utari di Denmark di Galului oleh Purwokullah. Kisah itu menerima tadi. Contoh yang lainnya yakni waqu'u kasai. Itu yang betul. Hah? Tafa. Wa qurufun. Hah? Qurufin. Hah? Qurufin. Wa qurful qasamah wa qurufil qasam. Qurufin. Hah? Wa qurufil qasam. Nah. Ya. Oke. Oh. Coba lihat antum. Oh, ya kan ini. Lain cetak kan ini. Wa qurufil harfi wa yami wa illa wa ala wa ala wa ba wa sarf al lam wa qurufil qasam. وحروف القصر وإلا وعطى على وحروف القصر والسلام والسلام وحروف القصر yang benar وحروف القصر وحروف القصر ganti saja وحروف القصر biar tidak tekstok. Ya. Tapi tidak apa-apa lah. Dua-duanya benar juga tidak apa-apa. Cuma yang waktu profil kosong selain saling itu. Atau? Baik. Atau? Wah, tak begitu. Kita jelaskan dua-duanya saja. Naam. Wa huruful qasam berarti tidak ada tanda baru untuk kalimat isim. Mengingat huruf qasam termasuk bagian dari huruf qasam. Huruf qasam itu apa? Al-wawu wal-ba wa-ta itu termasuk bagian dari huruf khafat. Termasuk bagian huruf khafat itu dia. Kalau ada kalimat yang kemasukan huruf khafat, itu tanda isimnya adalah karena kemasukan huruf khafat. Al-waw, wal-ba, wal-ta yang menunjukkan khafat. Arti sumpah. Mengapa kok tidak dimasukkan langsung ke petaja pakai istilahkan huruf kosam? Karena nanti supaya kita membedakan antara ba huruf kofet biasa dengan al-ba huruf kofet yang mengandung kosam. Lalu bagaimana dengan yang tertulis wa hurufil kosam? Naam, barakatuhikum. Ini Syekh Muhammad Ibn Salih Utsaimin rahimahullah mengatakan, nah, boleh. Ya, berarti ada tanda yang berikutnya. Ya, ada tanda yang berikutnya. Kalau ada kalimat yang termasuk huruf qasam, maka disebut kalimat isim. Karena huruf kosor hanya masuk pada kalimat isim. Ya. Tapi ya sama contohnya. Wallahi billahi tawallahi. Boleh semua. Wallahi billahi Allah. Lafzul dalalah Allah adalah kalimat isim karena kemasukan huruf kosam atau kemasukan huruf khafad yang mengandung makna kosam. Sama saja satu. Nah, mau wahruful kosam atau wahrufil kosam, dua-duanya bisa dibina. Entah malu. Wahrufil kosam. Kalau dalam takdir al-jariyah yang disarah oleh juga takdir al-jariyah atas ini wahrufil kosam. Matan-matan yang ada pada kalian, sebagian wa hurufil qasam, sebagian wa hurufil qasam. Perbedaan penjelasannya itu sedikit. Kalau wa hurufil qasam, berarti tidak ada tanda lain selain huruf qasam. Yakni tidak berkembang, karena huruf qasam termasuk bagian huruf. Tapi kalau dua huruf kota, maka huruf kota ini menjadi tanda sendiri untuk kalimat ini. Tapi juga harus diakui huruf kota itu termasuk bagian dari huruf kota. Ya. Nah. Berapa? Jadi kesimpulannya, tanda isim ada berapa? Sempat. Pertama? Al-Khafat. Yang kedua? Tanwin. Yang ketiga? Sukun al-alif wal-la. Yang keempat? Al-Khafat. Kosam sama kemajin dan dulu? Al-Khafat. Barat-barat. Apakah ada satu kalimat isim yang menerima keempat tanda itu? Tidak ada. Tidak ada. Mustahil. Mustahil. Sudah tidak ada. Karena alif wal lam tidak akan mau kumpul sama tanwin selamanya. Ya, nah, ada enggak Alkitabun begitu? Enggak ada. Kalau ada alnya, berarti tanwinnya lari. Kalau tanwinnya datang, alnya kabur. Kitabun maka alnya hilang. Alkitabu tanwinnya juga lari. Ya, sehingga tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau khafad al kemudian huruf khafad bisa. Eh? fil masjid huruf qaban maqbal alif lam masjid ini kan kasrah, kasrah bukan khofan. Nah, barakum. Ya kan? Tapi kalau tempat-tempatnya enggak bisa. Karena al dan tanwin tidak mau bertemu selama. Ya, nah. Itu alasannya. Tidak ada satu kalimat yang menerima empat tanda yang disebutkan tadi. Disebabkan ada dua tanda yang tidak mau bertemu sama lain. Yaitu alif lam dan tanwin. Kalau satu kalimat menerima tiga tanda, ya. Satu tanda, ada. Dua tanda, ada. Kalau empat tanda sekaligus, tidak ada. Kenapa? Karena alif lam tidak mau bertemu dengan tanwin selamanya. Dan cukupkah satu tanda untuk menunjukkan kalimat itu adalah kalimat isim? Cukup. Tidak harus semuanya. Bagaimana barang? Ada pertanyaan? Pelan-pelan saja ya. Tidak usah mulia. Barang. Pertanyaan? Pertengahan. Nah. Ada pertanyaan enggak? Yang masih belum jelas mana? Soal kita semua ya. Nah. Ya, paham kan? So, Rohim. Adab. Paham. Tak paham tak jeberan. Tanda isim yang disebutkan dalam matan al-Junia berapa? Empat. Satu. Syukur. Hasud. Mata. Empat aja gak bisa urut. Khafat. Tanwin. Alif lam wala. Urutul ham. Nah, apa tanwin itu? Azam. Dan enggak ngantuk. Apa tanwin? Kalimat apa? Kalimat Arab. Kalimat Arab yang mana? Kan kalimat Arab. Iya. Apa aja huruf yang ada tanwinnya itu? Qabul musta'ad. Nah, kalau kita kita mencobor jangan selalu akhir kalimat. Kalimat bahasa Arab. Kalimat bahasa Arab ada tiga, isim, fi'il dan huruf. Fikir gak ada, huruf gak ada. Tadi dia. Coba. Gak oke. Tadi dia lah. Kata. Ya, baru ini. Akhir. Bukan buat. Kalimat apa? Oh, mustahil. Terpakai. Nah, saya kusen. Tak. Tapi kan ya, antum masuk kertas. Atau enggak bisa ada adik yang enggak boleh saling tahu, enggak boleh bisikin. Apa kan berteh? Wah nun, nah, nun apa? Nun itu ada yang mengharapkan, ada yang sukun. Nah, tadi dia nun sukun ya. Awal apa di akhir apa di sana? Di akhir dia. Nun sukun, langgar. Di akhir dia langgar. Nun sukun yang selalu memiliki akhir kalimat itu start. Kalian tidak sedikit-sedikit ini, wah nanti malah ditanya malah kacau semua, ya. Apa itu min tanri ialah min ala, apa itu murfabat, murfabat ialah tanwin. Bingung ya, kacau. di sejak sedikit ini tolong perhatikan baik-baik. Belajar yang rajin, catatannya yang tidak lengkap dilengkapi, mencocokkan dengan temannya yang lain. Yang salah kesimpulan benarkan dengan mencocokkan ke teman yang lain. Benar. Ya, sehingga besok kalau saya panggil lagi, saya tanya, bisa. Ya, saya maklum dengan besoknya bisa. Saya yakin itu, usai ini, ada bisa. Cuma kita depan, Gopi, walaupun nyatanya punya, itu salah satu tadi untuk supaya kalian mentalnya kuat, sehingga ketika kalian menguasai apa yang diajarkan, itu juga siap untuk mengajarkannya kepada orang lain yang tentunya disaksikan oleh banyak orang. Nah, saya berpikir, ada. Nah, saya panggil, bukan saya merendahkan, justru itu penghargaan dia, karena saya menganggap, ya kan, kalau tak dianggap, tak ditoleh, apalagi dipanggil. Nah, berpikir. Bukan berarti yang belum pernah saya panggil, tidak saya anggap. Kebetulan saja. Nah, taklim. Taklim. Taklim. Baik, berpikir. Apa taklim? Nah, berpikir. Yang besok. Semudahan bermanfaat dan untuk cari selanjutnya ini. Dan masih masih belum bisa tentang beliau posisi ada di jumpang kita 2 jam perjalanan ya, dan ada beliau mengalami kerusakan jadi belum bisa ya. Nah, kita masih